السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitab Al-Fitan wa Asrati As-Sa'ah, kitab fitnah, fitnah dan tanda-tanda kiamat. Bab yang ke-18 yang kemarin kita telah mulai, bab hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan seorang lainnya, lalu dia pun merangan-angan menempati posisi si mayit karena bencana yang dihadapinya. Itu berharap mati, ya. Dan Nabi mengumpamakan lewat di kuburan kemudian dia singgah di kuburan tersebut, lalu dia berandai-andai bila dia yang menjadi mayit dan yang di dalam kubur yang masih hidup, ya, memilih meninggal atau mati daripada hidup, ya. Hadis yang pertama sudah kita baca, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan tidak tegak hari kiamat sehingga ada seseorang yang lewat di kuburan orang lain, lalu dia mengatakan ya laitani makanahu. Kata-kata ya laitani makanahu, aduhai atau duhai seandainya saya yang berada di tempatnya, ya. Berharap dia yang sudah dikubur sementara saudaranya masih hidup. Hadis yang kedua, hadis nomor 7254, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban ibn Salih wa Muhammad ibn Yazid ar-Riqai atau ar-Rifai wal lafdhu li ibn Aban qala haddatsana ibn Fudail an Abi Ismail an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. حديث أبو هريرة ya radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, dibawakan kembali oleh Imam Muslim melalui jalur sanad yang lain, di sini dari dua jalur, yaitu dari dua orang gurunya, Abdullah ibn Umar yang pertama, kemudian Muhammad ibn Yazid ar-Rifai yang kedua, ya, sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wallazi nafsi biyadih. Wallazi nafsi biyadih. Ini sumpah. Ya, wallazi nafsi biyadih. sumpah yang apa yang tidak jarang Nabi kita Muhammad SAW mengungkapkan sumpah seperti ini. Ya, walladzi nafsi biyadi. Wawnya di situ waw sumpah. Walladzi demi yang nafsi jiwaku biyadihi di tangannya. Maksudnya bersumpah dengan Allah. Ya. Semua jiwa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun manusia atau makhluk semuanya atau tepatnya manusia semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nawasina biyadik. Ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mencabut nyawa dan ruh, maka tidak akan ada yang mampu menahannya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, belum menghendaki tercabutnya ruh, maka tidak akan mungkin ruh terpisah begitu saja dari jasad. Ya. Jadi ruh kita, nyawa kita di tangan Allah, jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi seringkali bersumpah dengan lafaz ini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. La tadhhabud dunya hatta, tidaklah dunia ini pergi, maksudnya berakhir, tidaklah dunia ini berakhir, hatta yamurrar rajulu alal qabri, sampai seseorang nanti lewat di kuburan. Ini kejadian yang dikabarkan oleh Nabi sebelum kiamat, dan dia merupakan tanda-tanda atau salah satu tanda kiamat, lewat seseorang di kuburan, fayatamarragu alaih, lalu dia berguling-guling di atas kubur tersebut. Ya, fayatamarrag, berguling. Ya. Wayaqul, sambil berguling-guling di kuburan tersebut, ia berkata, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri. Ya, kalau di lafaz yang pertama, ya laitani makanahu. Ya, duhai kiranya saya yang berada di dalam kubur. Kalau di sini, duhai kiranya saya yang berada di tempat orang yang di dalam kubur ini. Maksudnya dia berharap yang mati sementara kawannya yang sudah dikubur hidup. Bertukar posisi. Ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri. Kata Nabi, walaysa bihiddin. Sikap orang ini memilih lebih baik mati daripada masih hidup bukan disebabkan oleh faktor agama. Ya. Illal bala, melainkan ujian, musibah yang menimpanya. Ya, disebabkan oleh musibah dan ujian beratnya, susahnya hidup, sehingga dia memilih lebih baik mati agar kesusahan hidup itu berhenti. Ya, agar tidak lagi merasakan kesulitan hidup. Ini tanda kiamat. Ya, tanda kiamat. Dan praktik bunuh diri ini semuanya masuk ke dalam konteks tanda kiamat ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa tanda kiamat kecil boleh jadi sudah terjadi. Ya, banyak ya tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, dan dia diumpamakan sebagai alarm, hanya untuk mengingatkan manusia bahwa kiamat itu akan datang. Sebagai pengingat saja. Ya, sebagai pengingat. Dan dia bila mana muncul, bisa jadi terpisah jauh dengan tanda yang berikutnya. Atau beriringan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Tanda-tanda kiamat kecil. Seperti diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan. Ini semua tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Ya. Dan ini semakin meyakinkan orang-orang yang beriman bahwa kiamat itu pasti adanya. Ya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu benar-benar tiba dan tidak ada keraguan padanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta mati, berharap mati, atau dengan praktek yang dicontohkan oleh Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat kuburan lalu dia singgah di kuburan tersebut sampai-sampai saking ekstrimnya dia guling-gulingkan badannya untuk bisa masuk ke dalam kubur. Ya. Lalu berharap dia yang masuk, yang berada di dalam kubur, sementara yang di kubur itu masih hidup. Ya. Ini, dan itu kata Nabi SAW penyebabnya bukan karena agama, tetapi karena susahnya hidup di dunia, sulitnya, beban yang mendera, dan cobaan-cobaan hidup yang sangat luar biasa, sehingga orang memilih lebih baik mati agar semua kesusahan itu tidak lagi dirasakan olehnya. Dan ini tanda kiamat, tanda kiamat. Kita lanjutkan. 7255 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana ibn Abi Umar al-Makki qala haddatsana Marwan an Yazid wa huwa ibn Kaysan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. Ini juga tanda kiamat. Ya. Berkaitan dengan fitnah bunuh membunuh. Ya. Di antara tanda kiamat banyaknya bunuh-bunuhan, mudahnya orang membunuh, ya, ringannya melayangkan nyawa, ya, itu tanda kiamat. Di sini Nabi SAW menggambarkan tanda ini juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, benar-benar akan datang kepada manusia waktu, zaman, masa, la yadril qatilu fi ayyi syai'in qatal, yang membunuh atau si pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Ya. Alasan membunuhnya sepele. Ya. Kenapa dia membunuh? Kok sampai membunuh? Begitu besarkah penyebabnya sehingga dia sampai membunuh? Itu yang selalu disesalkan, dipertanyakan oleh yang membunuh. Ya. Had la yadri, tidaklah mengetahui al-qatil, si pembunuh, fi ayyi syai'in qatal, di atas apa atau alasan apa yang membuat dia membunuh. Wa la yadril maqtul, dan yang terbunuh pun tidak tahu ala ayyi syai'in qutil, di atas apa, alasan apa yang menyebabkan dia dibunuh. Ya. Nah, ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Subhanallah, tanda ini kita tidak mencocok-cocokkan, tetapi banyak terjadi. Ya. Banyak terjadi. Ya, hilangnya nyawa, jatuhnya korban yang luar biasa banyaknya. Apa yang digambarkan oleh Nabi di riwayat yang lain, kathratul haraj, banyaknya pembunuhan-pembunuhan sebagai tanda kiamat. Dan di sini ditekankan pembunuhan itu tanpa alasan yang berarti, ya, yang berarti, hanya sekedar untuk meminta sesuatu, hilang nyawa, ya, hilang nyawa. Bahkan nyawa-nyawa orang-orang yang ada hubungan kekerabatan malah. Ya, seorang anak membunuh ayahnya, membunuh ibunya, menghilangkan nyawa neneknya demi meminta uang 20 ribu rupiah. untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan narkotika, narkoba yang menghilangkan akal, ini yang banyak menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar karena akal sudah tidak ada untuk mengontrol, apalagi agama, maka dengan mudahnya syaitan menyesatkan. Makanya narkoba, sesuatu yang menghilangkan akal sehat, menghilangkan akal, ini merupakan langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia ke berbagai maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Saya teringat hadis atau riwayat yang diceritakan bahwa seseorang yang ditawarkan untuk berbuat tiga dosa. Yang pertama, ditawarkan untuk membunuh seorang bayi. Ya. Dia menganggap ini dosa besar, ini luar biasa. Kemudian ditawarkan untuk berzina. Dia bujuk oleh syaitan untuk berzina dan menganggap ini luar biasa. Jiwanya tidak menerima. Kemudian dia ditawarkan meminum khamar, meminum minuman yang memabukkan. Lalu dia menganggap, oh ini biasa, ini kecil. Ya, ini kecil. Ternyata itulah perangkap syaitan. Ketika dia minum khamar dan hilang akal, maka semua dosa bisa dilakukannya. Makanya khamar, minuman yang memabukkan, dan apapun yang menghilangkan akal, itu dinamakan oleh para ulama dengan ummul khaba'ith, induk segala perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan jahat. Induknya adalah sesuatu yang memabukkan. Karena kalau sudah mabuk, semua bisa dilakukan. Ya. Perbuatan membunuh yang tanpa alasan yang berarti tadi, tanpa sebab yang berarti, itu bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang menghilangkan akal, kebutuhan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa tanda kiamat dengan bentuk yang seperti ini sudah nampak banyak disaksikan oleh mata kepala kita. Ya. Ini semakin bagi orang yang beriman semakin yakin bahwa kiamat itu sudah hampir tiba, mendorongnya untuk selalu melakukan persiapan, untuk menyiapkan persediaan menghadapi apa yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti atau setelah kiamat kecil yaitu kematian. Inilah hadis yang ketiga, yaitu terjadi pembunuhan dan yang membunuh tidak tahu kenapa dia sampai membunuh. Yang dibunuh pun tidak mengetahui, andai kata dia bisa ditanya. Ya, dan nanti di hari kiamat pun dia akan membawa orang yang membunuhnya, kemudian karena dia tidak tahu kenapa dia dibunuh, dia akan menyeret orang yang membunuhnya ke hadapan Allah. Bisa jadi ini maknanya nanti setelah kiamat, ketika hari penghisaban, maka yang dibunuh nanti menarik yang membunuhnya, yang dibunuh menarik si pembunuh kemudian menghadapkannya kepada Allah dan meminta kepada Allah, menanyakan kepadanya kenapa dia membunuh dia. Ya. Yang dibunuh ini membawa si pembunuh kemudian menghadapkan kepada Allah, lalu dia meminta Allah menanyakan kepadanya kenapa engkau membunuh saya. Karena dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Makanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tajtami'ul khusum. Di hadapan Allah semua pertikaian akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati jangan sampai kita membawa dosa kezaliman kepada siapapun juga. Ya, jangan sampai membawa dosa kezaliman sekecil apapun juga. Dari sisi harta, dari sisi kehormatan, dari sisi darah, karena nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ke tingkat membunuh. Sampai ke tingkat membunuh, nanti yang terbunuh akan menyeret yang membunuhnya dan menghadapkan kepada Allah untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepadanya, ya Allah, kenapa dia bunuh saya? Karena dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ya. Kenapa dia dibunuh? Ini adalah ancaman yang sangat luar biasa. Kalau sudah di hadapan Allah, maka tidak akan ada lagi perdamaian. Tidak ada lagi perdamaian. Ketika dia mengatakan, oh maaf saya tidak sengaja membunuh, atau lantaran pembahasan-pembahasan yang sepele, tidak ada lagi perdamaian. Allah Subhanahu Wa Taala akan adili seadil-adilnya. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang bangkrut. Banyak orang-orang soleh yang membawa pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah, tetapi dia bangkrut, habis semua pahalanya, bahkan ditambahkan dosa kepadanya. Waliyadzubillah. Maka mari kita berhati-hati terkait dengan hubungan sesama manusia. Jaga hati kita dari dosa-dosa yang terkait dengan orang lain. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, agar jangan sampai sarana-sarana tersebut menyebabkan kita membawa dosa yang akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diadili, dia akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tegaskan hakikat seorang muslim yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu seorang muslim yang orang lain selamat dari bahaya lisannya, selamat dari bahaya tangannya. Jaga lisan, jaga hati, dan jaga semua organ tubuh kita dari menyimpan atau mempersiapkan dosa untuk diadili di hadapan Allah Jalla fi'ula. Kalau di dunia kita tidak meminta penghalalan, makanya sering-sering meminta penghalalan kepada manusia. Kita tidak tahu. Ya. Jaga diri, kemudian sering-sering meminta penghalalan, minta maaf. Ingat dosa-dosa kita kepada siapapun juga untuk meminta penghalalan sebelum dia meninggal dunia atau sebelum kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini luar biasa. Ya. Banyaknya terjadi pembunuhan dan alasan pembunuhan sangat-sangat tidak berarti sama sekali. Ya, bukan peperangan, bukan membela diri dari kezaliman, tetapi justru perkara yang sangat sepele kemudian membunuh. Murahnya nyawa. Ya, murahnya nyawa. Sepelenya nyawa. Tidak berartinya nyawa orang. Tidak berartinya darah orang lain sehingga dengan mudah dihalalkan. Apalagi yang sangat luar biasa bila mana menghalalkan darah dengan alasan agama. Ya. Padahal agama berlepas diri dari alasan tersebut. Menumpahkan darah dengan alasan jihad. Ya. Nah, ini ideologi yang sesat. Ideologi yang sesat. Mengkafirkan pelaku dosa besar, lalu melegalkan pemberontakan kepada penguasa, padahal pemberontakan itu sendiri menghalalkan darah. Pemberontakan kepada penguasa yang sah menghalalkan darah. Nabi yang mengatakan demikian. Tiga darah yang boleh ditumpahkan. Ya, la yahillu damum bri'in muslimin illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Dia membunuh, maka hukumnya dibunuh. Ya, qisas dalam agama kita. Kemudian as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina. Hukumannya rajam, mati. Ya, halal darahnya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita maksud, at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agama Islam atau memberontak dari penguasa yang sah. Bukan karena kekufuran, tetapi itulah hukumannya. Diperangi. Diperangi. Ya. Nah, sekarang dia justru dengan pemberontak itu menganggap, menyatakan bahwa itulah yang agama, itu yang jihad. Dan kemudian menghalalkan darah banyak orang yang tidak bersalah, sekalipun non-muslim. Apa dosanya kepada kita? Dia sama sekali tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kejahatan apa-apa kepada sesama manusia. Ya. Apalagi darahnya sudah diberi jaminan aman oleh negara. Ya. Semua berhak mendapatkan kelayakan hidup, keamanan. Tiba-tiba dia dengan kezaliman terbunuh. Ledakan, tembakan, dan seterusnya. Membuat rasa takut menyebar di muka bumi ini. Orang khawatir tidak lagi ada rasa aman. Sekian banyak anak-anak yatim yang disebabkan oleh pembunuhan tersebut. Wanita-wanita menjanda, sarana-sarana umum rusak semuanya. Ya. Rumah hancur, jembatan hancur, tempat beribadatan siapapun hancur. Nah, kemudian dilabelkan dengan agama. Ya. Wal'iyadu billah. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka yang terbunuh tersebut tidak tahu kenapa dia dibunuh. Apa salah saya? Yang membunuh ini ketika ditanya dengan serius, dia juga tidak tahu kenapa dibunuh. Kenapa dia membunuh? Ya, dan ini kembali kita tegaskan bahwa ini salah satu dari tanda kiamat, yaitu si pembunuh tidak terlalu tahu kenapa dia membunuh. Alasannya tidak sampai, alasannya itu sederhana, sepele, rendah, dan tidak mungkin sampai menghilangkan nyawa. Tetapi dia tetap hilangkan nyawa. Dan ini tanda kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan, memberikan ketentraman, dan mengembalikan kaum muslimin kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kembali yang baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 7256. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahaddathana Abdullah ibn Umar ibn Aban wa Wasil ibn Abdul A'la qala haddathana Muhammad ibn Fudail an Abi Ismail al-Aslami an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل قيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار وفي رواية ابن أبان قال هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل لم يذكر الأسلمي. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya tidak akan berakhir dunia ini, ya, atau tidak tegak kiamat sehingga datang kepada manusia masa, hari, waktu di mana la yadril qatil fima qatal, si pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, apa alasannya membunuh, yang terbunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, kaifa yakunu dhalik, ya, bagaimana bisa terjadi demikian itu. Qal, kata Nabi, al-harju, yaitu berkecamuknya bunuh-membunuh, perang-memerangi, ambisinya untuk melayangkan, menghilangkan nyawa, melenyapkan jiwa, membunuh, itulah ambisi yang muncul. Ya. Orang kalau sudah tidak membunuh, kalau belum sampai membunuh, belum puas. Ini yang dimaksud dengan al-harju. Sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit bunuh. Ada kesalahan bunuh. Jadi ponis yang ada di benak manusia adalah menghilangkan nyawa, melenyapkan jiwa, membunuh, ya, menumpahkan darah. Itu yang ada di benak mereka. Ini yang dimaksud dengan al-harju. Ya, berkecamuknya bunuh-membunuh dan kemudian mudahnya orang berperang, ya, berperang satu kelompok dengan kelompok yang lain, semuanya membawa senjata yang niatnya untuk menyakiti, niatnya untuk menghilangkan nyawa, menumpahkan darah dengan senjata-senjata tajam. Nah, ini semuanya dimaksud, yang dimaksud dengan al-harju. Ya, al-harju. Satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang ini bawa senjata, yang ini sama bawa senjata, kemudian berperang. Ya. Kemudian berseteru, kata Nabi memberikan ancaman, al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh terancam neraka. Ini hadis sudah kita pelajari. Bahkan ditanya Nabi oleh para sahabat, Yang membunuh kita paham dia diancam neraka. Yang tidak terbunuh kok bisa juga diancam neraka? Kata sahabat bertanya kepada Nabi. Kata Nabi SAW, bukankah ketika mereka saling berhadapan, ambisi kedua-duanya ingin membunuh? Cuma karena yang terbunuh ini kurang kuat, senjatanya pun kurang banyak, sehingga dia menjadi korban. Dia yang kalah, dia yang mati. Jadi dihukumi dengan tujuannya. Tujuannya menghilangkan nyawa. Cuma dia terbunuh karena dia ditakdirkan kalah, ditakdirkan mati, ditakdirkan bahwa dia yang menderita, ya, akhirnya dia terbunuh. Kedua-duanya terancam neraka. Al-qatilu wal-maqtulu finnar. Ya, ini sebuah fitnah. Ini yang fitnah yang luar biasa. Ya. Bila mana kelompok per kelompok di tubuh kaum muslimin ini yang tidak dikabulkan oleh Allah dari doa Nabi. Ya. Di tubuh kaum muslimin ini muncul kelompok-kelompok yang saling ingin menghabisi. Yang tujuannya, ambisinya hanya untuk memusuhi, ya, membenci, menghilangkan nyawa, merusak. Ya. Nah, ini fitnah yang terjadi, yang Nabi ketika meminta itu kepada Allah, Allah tidak mengabulkan. Ya. Sementara yang lain Allah kabulkan. Seperti Nabi meminta, ya Allah jangan habiskan umat saya dengan bencana, yaitu bencana alam atau kekeringan atau penyakit yang wabah yang menghabiskan semua. Ya, Nabi Allah SWT mengabulkan. Tetapi ketika Nabi minta itu, bahwa jangan sampai umat saya saling menghabisi, Allah SWT tidak mengabulkan, dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi, ya. Dan ancamannya al-qatilu wal-maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh terancam neraka. Kemudian sisa kalimat setelahnya itu bukan termasuk hadis, karena hanya sekedar tentang sanadnya saja. Wa fi riwayat Ibni Abad, ini gurunya Imam Muslim yang pertama, qala huwa Yazid bin Kaisan. Yazid bin Kaisan ini salah seorang perawi, ya, yaitu Abu Ismail, ya. Muhammad bin Fudail. Ya, Muhammad bin Fudail huwa qala huwa Yazid bin Kaisan an Abi Ismail lam yadhkur al-Aslami. Ya. Hanya sedikit perubahan dalam ungkapan, dan ini yang ungkapan ini yang membuat Imam Muslim tidak lepas dari kritikan. Ya, dikritik oleh para ulama. Sebenarnya Abu Ismail al-Aslami dia satu orang. Dia satu orang. Abu Ismail, Yazid bin Kaisan satu orang. Tetapi di sini diisyaratkan seakan-akan dia dua orang, sehingga dikritisilah Imam Muslim lantaran ini. Sementara hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7257. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Abi Umar واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. Ini tanda kiamat yang lain, yang juga konotasinya adalah bunuh-membunuh, perang-memerangi, ya. Ingin banyaknya kematian. Ini berarti di bawah bab ini ada beberapa tanda, ya. Di samping adanya orang yang maunya mati, berharap mati, kemudian yang kedua banyaknya terjadi pembunuhan sehingga yang membunuh tidak tahu kenapa dia sampai membunuh, yang terbunuh pun tidak mengetahui kenapa dia sampai dibunuh. Tanda kedua. Yang sekarang ini tanda ketiga. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga. Nabi SAW bersabda, yukharribul ka'bata, yang akan merusak Ka'bah. Ya. Yang akan kharraba yukharribu, menghancurkan, merusak, menyerang Ka'bah. Dzus-suwaiqataini. Ini istilah atau gelar ya, julukan yang disebutkan oleh Nabi. Dzu artinya pemilik. As-suwaiqataini, dua betis ya, dua betis yang kecil. Suwaiqa itu tasghir dari saqud. Saq adalah betis. Jadi pemilik betis atau pemilik dua betis yang kecil. Ya. Kurus, krempeng, betisnya sangat kecil. Nah, inilah julukan untuk pelaku pengerusakan terhadap Ka'bah sebagai tanda kiamat nantinya. Ya. Sebagai tanda kiamat nantinya dia ada orang yang digelari, dijuluki oleh Nabi dengan Dzus-suwaiqataini. Dzus-suwaiqataini, pemilik dua paha yang kurus, yang kecil. Ya. Minal Habasyah. Dia dari Habasyah. Ya. Dari Ethiopia. Ya. Dia dari Habasyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda kiamat yang lain. Ya, jadi Ka'bah itu nanti akan dirusak, akan diserang. Ya. Dan penyerangan terhadap Ka'bah ini bukan satu dua kali. Terus menerus usaha untuk menyerang Ka'bah munculnya, yang pertama kali munculnya sebelum Nabi diutus. Banyak yang berambisi untuk melenyapkan Ka'bah. Sampai sebelum Nabi lahir pun upaya untuk menghancurkan Ka'bah juga ada, ya. Itu tentara Abraha. Nah, kemudian setelah Nabi SAW meninggal dunia, usaha-usaha untuk itu juga sudah ada, ya. Ada yang tujuannya memang bukan Ka'bah, tetapi orang yang berada di Ka'bah, kemudian nanti akan ada sebuah negara, Daulah Fatimiyah ketika itu, yang menyerang Ka'bah dan membunuh para jemaah haji di musim haji. Abad keempat Hijriah, itu jemaah haji dihabisi di dalam Masjid Haram, kemudian Ka'bahnya dirusak, Hajar Aswadnya dicongkel, kemudian dilarikan. Ya. Puluhan tahun lamanya Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Ujung-ujungnya nanti mereka mengembalikannya dan letakkan dia kembali di sana. Ya. Kebencian sebagian manusia, dan mereka terkadang membawa memiliki jati diri sebagai Muslim, ada yang sangat luar biasa menanamkan permusuhan kepada Ka'bah. Dia Muslim. Ya, dia Muslim. Menanam di dalam hatinya permusuhan kepada Ka'bah. Upaya untuk merusak, menghancurkan Ka'bah dan orang-orang di sekitarnya terus ada. Sampai hari kiamat, dan bahkan nanti akan ada orang yang diberitakan oleh Nabi di sini. Akan ada seorang yang dijuluki dengan Dzus-suwaiqataini. Dia nanti yang memimpin pasukan merusak dan menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Dan ini tanda kiamat. Ya. Dan asalnya sudah disebutkan. Ini bukan berarti dia ketika itu membawa pasukan dari sana. Tetapi bisa jadi asal daerahnya dia di sana. Tetapi dia membawa pasukan dari tempat yang lain. Ya. Dianya yang orang ini juluki dengan Dzus-suwaiqataini minal Habasyah. Minal Habasyah. Ya. Ini tanda kiamat. Ya. Ini tanda kiamat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa menjaga tempat tersebut, menjaga tanah suci kaum muslimin dari semua yang berkeinginan beriktikad yang buruk terhadapnya. Banyak ya orang-orang yang dalam hatinya punya iktikad yang buruk. Upaya-upaya melakukan keonaran di sana ya luar biasa, dan kita sempat juga melihatnya. Melihat orang datang tampilannya ibadah haji. Tampilannya ibadah haji, memakai pakaian ihram. Ya. Tetapi misinya untuk melakukan keonaran. melakukan keonaran, melakukan penindasan, melakukan upaya menyakiti, dan bahkan bisa jadi melenyapkan nyawa. Upaya untuk melakukan tindakan pengeboman, ya, peledakan di sana sudah berkali-kali. Berkali-kali. Ya. Datang dari luar membawa bahan peledak. Tujuannya di sekitar sana. Dan bahkan sekarang rudal diarahkan ke sana. Ya. Rudal diarahkan ke sana. Kita khawatir muncul bibit-bibit Abraha. Ya. Yang dulunya Abraha dengan tentara bergajah, sementara sekarang tinggal arahkan saja rudal ke Ka'bah. Ya. Dan upaya-upaya untuk menyerangnya luar biasa. Dan akan tiba saatnya nanti, ada yang berhasil sampai ke sana sebagai tanda kiamat dan merusaknya. Dan ini berita disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan meskipun demikian, kita tetap memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga Ka'bah, menjaga Masjid Nabawi, menjaga tempat-tempat suci kaum muslimin, dan memberikan keamanan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang beribadah di sana. Orang-orang yang memang hatinya selalu condong, rindu untuk datang ke sana. Dan itulah kenyataannya. Orang-orang yang datang ke sana itu benar-benar rindu untuk datang. Bahkan ketika bencana atau musibah pandemi kemarin yang menyebabkan terhalangnya kaum muslimin untuk datang ke sana, lihat bagaimana rindunya kaum muslimin. Baru saja dibuka, sekian banyak orang yang ingin datang ke sana. Subhanallah, berapapun biayanya orang tetap datang ke sana. Ini orang-orang beriman yang hatinya mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Merasa nyaman, merasa tenang, dan seperti yang diisyaratkan oleh Allah. Ya. Awalam numakkil lakum haraman aminan. Bukankah kami telah memberikan kalian tanah haram yang aman? Sementara di sekitarnya peperangan terjadi. Peperangan terjadi. Orang tidak aman di berbagai negara yang berdekatan dengan Ka'bah. Tidak aman. Ya. Untuk keluar rumah tidak aman dari desingan peluru tiba-tiba kesasar dan mengenai seseorang. Tiba-tiba ada ledakan, tiba-tiba ada bom bunuh diri. Sementara di sana diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga. Allah menjaga. Upaya-upaya untuk merusakkan selalu dijaga. Sehingga sampai nanti apa yang ditetapkan oleh Allah, bahwa akan ada yang berhasil merusaknya sebagai tanda kiamat. Sebagai tanda kiamat. Wallahu a'lam. 7258. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharribul Ka'bata dhus-suwayqatain min al-Habasyah. Akan merusak, menghancurkan, menyerang Ka'bah seseorang yang memiliki dua betis yang kecil dari negeri Habasyah. Ya, dari Habasyah. Sama dengan hadis sebelumnya. 7259. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Abdul Aziz yakni Darawardi an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhus-suwayqatain min al-Habasyah yukharribu baitallahi azza wa jalla. Pemilik dua betis yang kecil dari Habasyah akan merusak Baitullah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah itu juga dinamakan dengan apa? Baitullah. Atau dengan kata-kata Baitul Atiq. Ya, rumah tua. Ya. 7260. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Qutaibah bin Sa'id qala haddathana Abdul Aziz ya'ni bin Muhammad an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghayth an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqu an-nasa bi'asah. Ini tanda yang lainnya. Ini tanda kiamat yang lain. Kita sudah dapatkan tiga tanda dari riwayat-riwayat yang sudah kita baca. Yang pertama tadi, orang berharap mati. sengaja datang ke kuburan kemudian meminta-minta, dia yang mati, dia yang berada di dalam kubur, di dalam liang lahat. Kemudian yang kedua, banyak terjadi pembunuhan, yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang terbunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Yang ketiga, Zuswai kota ini yang nanti akan menyerang Ka'bah dan merusak Ka'bah dengan tangannya bersama bala tentaranya, dan ini terjadi sebelum kiamat sebagai tanda-tanda kiamat. Yang hadis yang tadi sempat kita baca itu tanda yang keempat di bawah bab ini, berarti bab itu lebih umum dari yang tertera ya. Kalau yang tertulis hari kiamat tidak akan terjadi sehingga seseorang melewati kuburan seorang lain lalu dia berangan-angan menempati posisi si mayat karena bencana yang dihadapinya, itu hanya beberapa hadis yang pertama. Sementara di bawah bab ini masih ada hadis-hadis yang lain yang temanya bukan sekedar berharap mati tetapi membunuh, tidak tahu si pembunuh kenapa dia membunuh, yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kemudian tadi tentang Zuswai kota ini, itu tidak ada di bunyi bab. Hadisnya yang ada di bawah bab ini lebih menyeluruh atau lebih luas daripada bunyi bab. Insyaallah untuk hadis yang sekarang ini bahwa akan keluar nanti seorang laki-laki dari Qahtan. Qahtan nama kabilah. Ya, nama kabilah yang mana dia akan menggiring manusia, yasuqun nas, menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini menunjukkan kebiadaban, kezaliman, ya, kekerasan yang terjadi dilakukan oleh penguasa, dan ini juga termasuk tanda kiamat. Orang ini akan keluar nantinya dan dia dari suku atau Bani Qahtan yang nanti kerjanya hanya menyakiti manusia. Kemana dia mau manusia pergi, digiringnya dengan tongkat. Bisa jadi tongkat ini tongkat yang sakti misalnya, atau juga dengan tongkat yang maksudnya adalah kekuatan, kekuatan, kekuasaan, bala tentara. Ya, dia menindas manusia, menzalimi manusia. Ini juga termasuk salah satu dari sekian banyak tanda kiamat. Apakah sudah terjadi atau belum, kita yakin bahwa ini terjadi. Tetapi kita tidak tahu pasti bahwa ini sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau seandainya belum terjadi, berarti dia pasti terjadi. Ya, dan kita tidak ditugaskan untuk meletakkan hadis ini pada kejadian-kejadian. Ya, karena bisa jadi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang tersisa, karena di bawah bab ini banyak, masih banyak hadis-hadis ya yang dibawakan oleh Imam Muslim seputar tanda-tanda kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu kembali. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.